Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Yaqulu al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala al-a'iqu al-khamis, penghalang yang kelima, adamu atadarruji bil ilm. Tidak menjalani tahapan dalam menuntut ilmu, yaitu tidak bertahap dalam menuntut ilmu. Sebelum kita masuk kepada apa yang disebutkan oleh muallif rahimahullah, bahwa la syak, tidak diragukan bahwa wusul al-ilm, sampainya seorang kepada ilmu, hunaka asbab, di sana ada sebab. Minha adzaka al-fitri, di antaranya ialah kecerdasan yang itu bawaan pada seseorang. Artinya seorang diberikan kemampuan dalam menghafal, atau seorang Allah anugerahkan padanya kecerdasan. Hadhihi hibatun min Allah, dan ini merupakan hadiah dari Allah Azza wa Jal. Tidak semua orang Allah jadikan cerdas yang identik dengan misalnya cepat menghafal. Dan kecerdasan barakallahu fikum berbeda dengan faham. Memahami itu sesuatu yang lain. Bisa jadi seorang yang secara kecerdasan dia tidak seperti yang lainnya, namun dia diberi oleh Allah kemudahan dalam memahami. Dan dua hal ini termasuk salah satu sebab yang menjadi pendukung sampainya kepada al-ilm, baik kepada menguasai bidang demi bidang, atau menguasai satu bidang dengan tadqiq, yaitu mendalam. Contoh barakallahu fikum yang Allah berikan taufik, as-sahabatu radhiyallahu anhum. As-sahabah, Allah berikan kemampuan dalam hal menghafal. Kita melihat bahwa di zaman Nabi SAW, beliau melarang adanya pencatatan, sehingga mereka mengandalkan kepada menghafal. Dan tidak sedikit hadis-hadis Rasul SAW mereka sampaikan dengan kondisinya. Misalnya, sebagian sahabat mengatakan, Waktu itu kami bertujuh. Sedang duduk bersama Nabi, lalu tiba-tiba ada salah seorang yang menanyakan kepada beliau. Ini membutuhkan kepada apa? Ihdhar, yaitu kekuatan, kemampuan dalam menghafal apa yang pernah dia jumpai. Dan juga memahami memahami suatu masalah itu juga masalah tersendiri. Para sahabat, mereka punya pemahaman yang sahih, pemahaman yang lurus. Dan barakallahu fikum, jangan sampai kemudian kita mengomentari dengan sesuatu yang menunjukkan kepada tanakus, mengkritisi. Seperti hadis la yusalliyanna al-asra hatta yasila bani Quraidah. Janganlah kalian menjalankan salat asar sampai kalian atau setelah kalian sampai ke Bani Quraidah. Fahima min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka memahami dari apa yang Nabi katakan bahwa tidak boleh seorang melaksanakan salat asar sampai ketika mereka telah sampai di Bani Quraidah. Wa fahima ba'dhu, dan difahami oleh sebagian bahwa salat itu ditunaikan pada waktunya. Dan cukup banyak contoh-contoh dalam bab ini. Sehingga bukan menjadi alasan ketika seorang tidak Allah berikan kekuatan dalam menghafal, menjadi alasan bahwa saya tidak mau belajar. Berapa banyak seorang yang secara kemampuan itu misalnya sedang, tetapi dia meninggalkan teman-temannya yang diberi oleh Allah Azza wa Jal kecerdasan. Karena ketekunannya. Karena apa? Ketekunannya. Dia mengulang-ulang sampai kemudian dia menghafal dan memahaminya. Terlebih dalam masalah memahami, tidak semua orang yang diberi kecerdasan memiliki faham yang sahih. Banyak orang yang cerdas tapi fahamnya keliru. Banyak orang yang cerdas tapi fahamnya keliru. Kita lihat bagaimana Mu'tazilah, demikian pula Khawarij. Mereka keluar dari fahmu sahih, yaitu faham dari para sahabat. Karenanya dalam beragama, kita harus menundukkan pemahaman kita kepada apa yang difahami oleh salafun salih. Tidak boleh mengandalkan kepada kemampuan, kecerdasan kita, kemampuan rasio kita, kemampuan akal kita, kehebatan dalam misalnya menguasai bahasa Arab atau semisalnya, lalu kita menyimpang dari apa yang mereka fahami. Itu akan menyesatkan. Dan itu pula yang akan memutus seorang dari berkesinambungan dalam hal talabul ilm. Poin ini kembali kita simpulkan bahwa bukan alasan bagi seorang yang tidak memiliki kemampuan yang kuat dalam menghafal, dia memutus. Dan bukan menjadi kebanggaan yang mutlak, yang murni, bahwa orang yang cerdas itu mesti bisa meraih segala apa yang diajarkan. Yang kedua, di antara hal yang di situ menjadi sebab tidak sampainya seorang kepada ilmu yang dimaksud ialah al-jahlu bituruqi at-ta'allum. Kejahilan seorang, ketidaktahuan seorang dalam menempuh cara belajar. Dia pintar, tetapi tersibukkan dengan pelajaran-pelajaran yang di situ. Di situ tidak mendidik manhaj tadris, metode dalam belajar atau dalam hal at-ta'allum. Sebagai contoh, barakallahu fikum, di zaman kita sekarang, seorang lebih mengandalkan kepada majmu'ah kawaid. Dia tidak belajar kepada guru, baik membaca, pembacaan yang sahih terkhusus kepada Al-Quran Al-Karim. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada pembacaan Al-Quran, waratil Qur'ana tartila, yaitu memberikan kepada ahkam yang mendekati kepada kebenaran. Berapa banyak dari kita yang dalam membaca Quran itu tidak menyetorkan atau membicikan kepada seorang Quran. Dan banyak pula dari kita yang kemudian yatazahad, merasa mencukupkan diri dengan kemampuan-kemampuan yang ada. Adapun berkaitan dengan kumpulan faedah, seorang kadang lebih tertarik dengan sesuatu yang instan. Ada sahabat ataupun ada temannya yang menulis di sebuah majmu'ah, grup, apakah WhatsApp ataupun mungkin di situ apa Telegram maupun yang semisalnya. Lalu dia menyibukkan diri dengan fawaid tadi. Hari ini kadang mengangkat suatu masalah yang hubungannya dengan masalah ibadah, ibadah yang praktis seperti mungkin masalah wudu, masalah sholat. Kemudian muncul lagi postingan yang berkaitan dengan masalah misalnya akidah. Berikut muncul lagi postingan dalam masalah muamalah. Yaum fikada wa yaum fikada. Melewati mungkin suatu istilah yang diistilahkan para ulama, terkhusus dalam ilmu-ilmu yang di situ membutuhkan kepada perangkat pendukung, seperti dalam masalah fikih ada istilah usul, dalam masalah musalah ada musalah hadis. Seorang barakallahu fikum tidak mampu mengikuti istilah-istilah yang ada, namun dia merasa bahwa dia punya kemampuan. Dan yang lebih miskin padanya adalah dengan itu mungkin dia jadikan sebagai postingan dan dia besar-besarkan. Barakallahu fikum, betul itu ada manfaat, tetapi seorang kalau hanya mengandalkan cara belajar seperti itu tidak akan menjadi kokoh. Tidak akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diajarkan para ulama. Atau barakallahu fikum, ketidaktahuan dia dalam masalah cara belajar, maka dia melihat tentang sesuatu mana yang baginya penting. Hari ini dia menuju kepada halaqah fulani, esok hari dia menuju kepada halaqah fulani, yang mengira bahwa itu perkara yang barakallahu fikum dianggapnya adalah akan mengangkat reputasi dia, atau barakallahu fikum akan menjadikan seorang yang seolah-olah menguasai sekian banyak permasalahan. Baik. Dan tidak ada yang namanya jeda waktu untuk mempelajari ilmu, bermakna sampai kapan seorang itu belajar. Tidak ada batasan dalam mempelajari al-ilmu. Lidza qala ba'dhum, karena itu sebagian mereka mengatakan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahm, carilah ilmu sejak dalam buaian sang ibu, yaitu masih bayi, sampai kepada liang lahat. Minal mahbarah ilal maqbarah. Barakallahu fikum. Itu semua memotivasi bagi kita bahwa tidak ada istilah nilai keterlambatan. Tidak ada istilah seorang dengan mengatakan keminiman kemampuan. Sekian banyak seorang alim menjadi seorang alim yang mumpuni dalam usia-usia telah lanjut. Ada yang mungkin sudah berusia 40, ada pula dari mereka yang sudah berusia 50, tetapi mereka menekuni. Qala ba'duhum al-umru qasir wal ilmu katsir. Usia itu pendek dan ilmu itu banyak. Usia itu pendek. Usia yang Allah berikan kepada kita itu pendek, sementara ilmu itu banyak. Fa idza anfaqta al-qasir fi talabil katsir. Kalau seorang mencurahkan, menginfakkan, mendermakan waktu yang pendek untuk mencari yang banyak, asalta alal yasir, dia akan mendapat sesuatu yang sedikit saja. Artinya, waktu usia yang Allah berikan kepada kita, lalu kita luangkan waktu kita, kita curahkan seluruh kemampuan kita untuk mempelajari ilmu, yang datang itu hanya sebagiannya. Karena itu ilmu itu banyak, ilmu itu luas. Dan di antara juga yang memutus seorang dari kebersinambungan untuk mencapai ilmu adalah adam at-tadarruj bil ilm, ketidaktahuan dalam hal, kejahilan seorang dalam hal metode belajar. Di antaranya ialah seorang dalam belajar tidak menjalani tahapan dalam belajar. Dia tidak menjalani tahapan dalam belajar. Barakallahu fikum. Al-ilmu kasulam, ilmu itu seperti tangga, membutuhkan tahapan. Tidak mungkin seorang untuk mencapai tangga, misalnya anak tangga yang ke-10, tanpa dia menginjak tangga yang pertama. Dia mungkin dikatakan lompat, dan itu akan membawa kepada kesialan, terjatuh, terpelanting. Imma barakallahu fikum, dia tidak kokoh. Qala rahimahullah, la tara ahadan minal ulama. Kamu tidak akan melihat, menjumpai salah seorang pun dari ulama, yunazi'u fi mabda'i atadarruj, yang menyelisihi tentang dasar-dasar jenjang belajar, yaitu masalah dalam bertahap. Dasar dalam hal belajar ialah bitadarruj, dengan tahapan. Li'annahu, karena atadarruj, al-wasilatu an-najihatu li'akhdil ilm, dia merupakan wasilah, sarana, perantara untuk menyampaikan seorang kepada kesuksesan dalam hal mengambil ilmu. Wasilatu an-najihatu li'akhdil ilmi wa fahmih. seorang untuk mengambil ilmu dan memahami membutuhkan kepada at-tadarruj. At-tadarruj barakallahu fikum, imma kepada membiasakan, tadi kepada seorang yang terkadang memiliki kemampuan yang biasa, membutuhkan kepada pembiasaan. Kalau istilahnya otak kita, artinya pemikiran kita, kesibukan pikiran kita itu kita biasakan misalnya tanpa kita manjakan, tapi kita paksakan untuk kita biasakan menghafal, berbeda dengan seorang ketika tidak membiasakannya. Ketika seorang tidak membiasakannya. Dengan yaitu menggampangkan berkeluh kesah. Yang ini sulit, yang ini susah, yang ini berat, dan seterusnya. Dan iyyaka wa iyyaka al-istijal. Hati-hatilah dalam terburu-buru. Terkhusus dalam masalah faham. Terkhusus dalam masalah faham. Rubba mas'alatin tafhamuhu ba'da sinin. Bisa saja seorang memahami satu masalah walaupun mengulang-ulang itu setelah sekian tahun dia tekuni. Setelah sekian tahun dia tekuni. Dulu barakallahu fikum, ketika disampaikan pengajaran masalah qada wal qadar di tahun-tahun 90-an kan begitu ya. Kita mencoba memulai untuk duduk dengan para asatidah yang di situ menyampaikan masalah syarah berkaitan dengan al-iman bil qada wal qadar. Maratibul qadar kita mengetahui. Masyiatullah, adanya khalqun, adanya ilmun, adanya kitabah. Mungkin hal itu baru kita fahami dengan memahamkan atau faham yang mendekati ataupun kepada perkara yang benar setelah 10 tahun, 20 tahun yang berikutnya. Barakallahu fikum, sehingga untuk memahami sesuatu membutuhkan kepada kesabaran dan mumarasah. Qala wa hadha ma'khudun min kitabillahi ta'ala, bahwa ulama tidak ada yang berselisih dalam hal memahami bahwa pengambilan ilmu dan memahami itu dengan bertahap berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala tabaraka wa ta'ala wa Qur'anan, dan Al-Qur'an qara'nahu, kami turunkan dengan berangsur-angsur. Litaqra'ahu 'alan nas 'ala mukthin, supaya kamu bacakan kepada manusia 'ala mukthin, dengan perlahan-lahan, bertahap. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in kanu yata'allamul Qur'an min indi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka di sana dikenal ada qurra, para qurra. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga barakallahu fikum mengkhususkan misalnya khudul Qur'an an fulan wa fulan. Menunjukkan barakallahu fikum Qur'an itu diambil dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pengucapan, bagaimana melafadzkan, dan tidak bisa dengan otodidak. Barakallahu fikum. Kemudian Allah azza wa jalla menyebutkan bahwa diturunkannya Al-Quran itu dengan berangsur-angsur. Al-Quranan qara'nahu Kami turunkan Al-Quran itu dengan berangsur-angsur. Litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin. Supaya kamu membacakan kepada manusia dengan perlahan-lahan. Wa nazzalnahu tanzila. Dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Tahapan demi tahapan. Tidak secara utuh langsung. Wa qala ta'ala. Dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala alladhina kafaru. Berkata orang-orang kafir. Laula nuzzila alihi al-Qur'anu jumlatan wahidatan. Mengapa? Quran tidak diturunkan kepadanya, yaitu kepada Nabi SAW dengan jumlatan wahidatan. Yaitu dengan sekali turun saja. Kenapa? Quran itu, mengapa Quran tidak diturunkan langsung, utuh, yaitu 30 juz. Jawaban yang Allah Azza wa Jal sebutkan, kadzalik, demikianlah alasannya apa? Linutsabbita bihi fuadak. Supaya dengan berangsur-angsur diturunkan sebagian demi sebagian, tahapan demi tahapan, ialah untuk memperkuat dengannya hatimu. Warattalnahu tartila. Warattalnahu tartila. Dan kami membacakannya Al-Quran tadi secara tartil. Yaitu dengan teratur dan benar. Dengan teratur dan benar. Qala Zubaidi. Mungkin dalam sebagian harokat dengan memfathah Zubaidi. Qala Zubaidi. Naqlan anid dhari'ah. Berkata Zubaidi menukil dari kitab Adz-Dzari'ah fi wadha'ifi al-muta'allim. Beliau menukil tentang tugas-tugas dari seorang pelajar. Yajibu alla yakhudha fi fannin hatta yatanawwala min al-fanni alladhi qablahu ala tartib bulghatahu. Di antara hal yang disebutkan dalam bab ini bahwa tugas bagi seorang yang menginginkan untuk mengambil ilmu dan tidak menyelisihi tariqah atau tariqatul ulama, manhajul ulama dalam hal belajar, ialah wajib bagi seorang untuk menyelami, atau tidaklah dia menyelami suatu cabang ilmu. Yajibu alla yakhudha fi fannin, wajib bagi seorang untuk tidak mendalami, menyelami suatu cabang atau bidang sebuah ilmu. Hatta yatanawala minnal fanni alladhi qablahu ala tertib bulghatahu. Sampai betul-betul dia menguasai bidang ilmu yang sebelumnya sesuai dengan urutan yang ia capai. Sesuai dengan urutan yang ia capai. Wa yaqdi minhu hajatah. Kemudian barakallahu fikum, dengannya seorang memenuhi keperluannya. Qala fasdihamu al-ilmi, dihamul ilm fi sam'i madallatul fahm. Dan isdiham yaitu berdesak-desakan, bermakna terlalu banyak ilmu yang dia pelajari, yang ia dengarkan, dia mungkin dalam satu hari supaya dianggap sebagai orang yang tekun, dia dalam satu hari dianggap sebagai orang yang sibuk, maka dia ambil sekian banyak mata pelajaran, sehingga apa yang dia dengarkan itu banyak. Maka dikatakan istihamul ilmi fi sam' wa dhallatul fahm. Sekian banyak ilmu yang masuk pada pendengaran kita tanpa ada tahapan, satu demi satu, tahap demi tahap, itu akan menyesatkan pemahaman seseorang. Akan menyesatkan pemahaman seseorang. Yang dimaksud kepada kalimat hatta yatanawala minal fanni alladhi qablahu ala tartib bulghatahu ay hatta yahsul ala al-maqsud minhu, bahwa seorang wajib bagi setiap individu untuk tidak menyelami sebuah cabang, sebuah bidang ilmu sampai betul-betul dia menguasai cabang ilmu yang sebelumnya sesuai dengan urutan yang dengannya dia akan memperoleh maksud daripada ilmu tersebut. Tabarakallahu fikum, banyak seorang kadang-kadang belajar. Kemudian dengan itu dia merasa bahwa tidak faham. Namun dengan tidak fahamnya justru dia menyalahkan diri sendiri tanpa mau bertanya. Apa ini maksudnya? Apa ini maknanya? Lalu itu menjadi bumerang. Dengan kata lain, sesuatu yang membelenggu. Dan menyimpulkan bahwa belajar itu susah. Yang dengannya seorang tinggalkan dalam belajar. Atau barakallahu fikum, seorang mengira bahwa ilmu dalam sebuah cabang ilmu atau bidang ilmu mengira tidak ada keterkaitan satu dengan yang lain. Sehingga barakallahu fikum pada sebagian meremehkan, menganggap sesuatu yang tidak perlu. Atau barakallahu fikum tidak perlu untuk kemudian memahami sebuah bidang ilmu itu dengan pemahaman yang mencukupi, atau dengan kata lain hanya sebagai wawasan. Saya belajar wawasan saja supaya orang mungkin mengatakan saya telah belajar ini dan itu. Al-muhim barakallahu fikum, sebuah ilmu, sebuah bidang ilmu membutuhkan kepada pemahaman, difahami, dan itu membutuhkan kepada tertib, sehingga dengannya seorang akan bisa mencapai apa yang dimaksud darinya, apa yang dimaksud darinya. Dan jangan barakallahu fikum terlalu banyak sebuah ilmu yang masuk kepada pendengarannya. Harus ada misalnya tertib, atau harus di sana ada jadwal. Pagi hari misalnya dia belajar apa, selang berikutnya dia belajar apa. Itu semua barakallahu fikum harus difahami. Tsumma qala, wa ala hadha qala Allah ta'ala, dan dari sinilah Allah azza wa jal berfirman, alladhina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi, orang-orang yang kami berikan kepada mereka alkitab, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenar-benarnya, ditekuni. Tidak hanya misalnya mengambang, tidak hanya dikatakan sambalewa, tidak dikatakan itu hanya perkara tidak penting, tetapi betul-betul setiap apa yang dia baca, dibaca dengan sebenar-benarnya. Ai la yatajawazuna fannan hatta yuhkimuhu ilman wa amala. Makna alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, yatlunahu haqqa tilawatih, makna yatlunahu haqqa tilawatih, mereka membaca dengan bacaan yang sebenarnya, kata Syekh rahimahullah, yaitu mereka la yatajawazun. La yatajawazun, yaitu tidak melewati fannan, sebuah bidang ilmu, hatta yuhkimuhu, sampai mengokohkan dia. Sebuah fan, sebuah bidang ilmu, ketika dia tekuni, tidaklah dia melewatinya sampai dia kokoh. Kokoh bermakna ilman, menjadi sebuah ilmu yang dia fahami, wa amalan, dan mewariskan kepada praktek dalam kehidupan. Wajib an yuqaddimal aham fal aham, maka wajib bagi seorang untuk mengedepankan yang lebih penting kepada yang kurang penting, min ghairi ikhlalin bitartib, dengan tanpa adanya merusak pada urutan. Tidak boleh kemudian seorang mengesampingkan, meremehkan dalam perihal urutan di dalam memahami sebuah pelajaran ataupun bidang ilmu. Sebagai contoh, barakallahu fikum, pada sebagian mungkin mendengar tentang kutubu tis'ah ataupun kutubu sittah ataupun kutubu sab'ah, kitab-kitab yang sumber hadis-hadis itu terkumpul padanya, hadis-hadis terkumpul padanya, kal Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibn Majah, demikian pula pada Musnad Imam Ahmad rahimahullah. Orang mungkin mengira bahwa orang itu akan diakui tentang keilmuannya kalau tidak buta. Tidak buta dengan kitab-kitab itu pada masadir, kepada sumber aslinya. Tanpa di situ dia melihat bahwa untuk masuk kepada kitab induk seperti itu harus ada alat atau pintu yang membuka, yang mengantarkan kepadanya. Walhamdulillah, di sana ada kitab-kitab yang di situ siap saji. Sebagai contoh ya, Bulughul Maram, Umdatul Ahkam, Al-Maqdisi rahimahullah memiliki perhatian untuk mengeluarkan hadis yang sahih saja. Adapun Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram istau'abal masalah, ingin beliau mengumpulkan masalah sehingga walaupun kadang ada hadis yang dhaif yang beliau sebutkan dalam kitab tersebut. Pada raka'ik misalnya Riyadhus Salihin, atau juga Arba'in An-Nawawiyah, Khamsina Haditha Ibn Rajab rahimahullah. Nah, orang mengira bahwa kami ingin langsung. Pernah suatu ketika, barakallahu fikum, ya ada bagian yang mereka mempertanyakan kepada kita, kalau belajar terus sanadnya dari mana? Yang mereka maksudkan sanad dari mana? Apakah faham tentang Bukhari? Apakah faham tentang Sahih Muslim? Mungkin dalam bab ini sering kita jumpai dari kalangan orang-orang LDII misalnya, ataupun yang dulu dikatakan dengan apa? Islam Jamaah. Lalu, barakallahu fikum, mereka menyodorkan kitab karya-karya guru mereka yang di situ mereka langsung disebahkan, misalnya berkata Imam Abu Dawud dengan riwayatnya. Baik. Seperti itu membutuhkan kepada sebuah penguasaan yang tidak sembarangan. Baik, saya bilang, coba dibaca kalau penyebutan hadis itu dengan sisi periwayatan. Sisi periwayatan. Sighatu al-ada, sigha, bentuk penyampaian yang disebutkan para ulama itu bermacam-macam. Imma dengan kalimat akhbarani atau akhbarana, dathani haddathana, atau an fulan, atau qara'tuhu alai, atau yang lainnya. Lalu ketika mulai dia membaca haddathna, akhbarna, saya bilang, apa makna haddathna? Apa makna haddathana? Disitulah orang mengira bahwa kalau kita belajar langsung seolah-olah kitab induk yang kita sodorkan, itu kita menjadi rabbani, pendidik dalam hal pengajaran. Padahal, kunu rabbaniin bima kuntum tu'allimun alkitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah menjadi seorang yang rabbani, pendidik, yaitu memberikan ilmu yang mudah, yang dasar, sebelum kepada apa? Kepada yang berat, kepada yang susah, kepada yang sulit. Sehingga Syekh rahimahullah mengatakan, la yatajawazuna fannan hatta yuhkimuhu ilman wa amalan. Fayajib an yuqaddimal aham fal aham min ghairi ikhlalin fi tartib. Wa katsirun minan nas, dan kebanyakan manusia, muni'u al-wusula litarkihim al-usula. Kebanyakan manusia terhalang dari keberhasilan menuntut ilmu. Apa sebabnya? Litarkihim al-usul. Disebabkan karena mereka meninggalkan hal-hal yang mendasar. Dengan mengatakan tidak penting, tidak perlu itu bahasa Arab, tidak perlu itu hifdzul mutun. Syekh Ubaid rahimahullah, beliau memiliki salah satu peringatan yang tajam kepada para duat di Saudiyah zaman dahulu, seperti Ayat Al-Qarni, yang retorikanya tadi yang kita katakan, kalau memberikan suatu muhadharah itu membuat banyak orang yang terkesima suaranya, lantunan-lantunan ayat-ayat yang dibaca dan seterusnya. Mereka meremehkan apa pentingnya menghafal mutun. Apa pentingnya menghafal mutun? Mutun misalnya dalam akidah seperti usulul thalatha, taqwidul arba dan seterusnya. Mutun mungkin dalam masalah hadis, mutun dalam mungkin bahasa Arab seperti barakallahu fikum matan daripada Al-Ajrumiyah. Apa perlunya menghafal matan seperti itu? Maka barakallahu fikum, barang siapa yang mereka atau kebanyakan manusia, kata beliau, terhalang dari keberhasilan untuk sampai kepada ilmu, litarkihim al-usul, karena mereka meninggalkan hal-hal yang mendasar. Wa haqqahu ay yakuna qasduhu min kulli ilmin yataharrah at-taballugh bihi ila ma fawqahu. Maka barakallahu fikum, hendaknya pada dia bahwa tujuannya dari setiap ilmu yang dia pilih, dari setiap ilmu yang dia pilih, at-taballugh bihi ila ma fawqahu, hendaknya berusaha untuk bisa mencapai apa yang di atasnya, kan begitu. Hendaknya seorang ketika belajar, kan tidak kemudian saya tak sampai di sini saja, kan tidak. Ingin terus memahami kepada apa yang di atasnya. Hatta yablugha nihayah, sampai dia meraih daripada puncak ilmu. Betul bahwa untuk kemudian menyamai terhadap ilmu-ilmu para ulama dahulu tentunya perkara yang cukup berat. Sehingga kalau dikatakan orang kadang-kadang meremehkan, apa itu Albani? Hanya tahu tentang hadis sahih, hadis dhaif, saya juga bisa. Apa itu fulan wa fulan? Apa itu allan? Mereka meremehkan. Sehingga barakallahu fikum, yang hendaknya seorang fahami bahwa tujuan dalam mempelajari ilmu dari setiap ilmu yang dia pilih adalah berusaha. Berusaha dengannya untuk sampai kepada yang di atasnya. Karena ilmu bertahap. Ilmu apa? Bertingkat-tingkat. Hatta yabdugha nihayah. Sampai seorang betul-betul meraih puncaknya. Dan bukan bermakna bahwa kita membagi ilmu adanya tahapan, lalu mengatakan bahwa pada tahapan tertentu tidak boleh bagi seorang thalabul ilmi untuk mencapai padanya. Mungkin dikatakan dari kalangan sufi ya, orang-orang yang barakallahu fikum, kamu belajar masalah nahwu sampai sini saja, tidak perlu sampai yang berikutnya. Karena apa? Kalau sampai kamu belajar yang berikutnya, nanti kamu ngalahkan saya. Kan begitu ya. Ya bukan demikian. Berapa banyak yang dulu kita menjadi seorang pengajar, artinya guru atas santri ataupun murid kita, di hari ini kita mungkin belajar kepadanya. Dan itu sebuah perkara yang wajar. Sesuatu yang dikatakan wajar. Sehingga barakallahu fikum wa tadarruj, tahapan yakunu fi amrain. Tahapan itu pada dua perkara. Al-awwal tadarrujun bainal funun. Yang pertama tahapan antara cabang ilmu. Antara barakallahu fikum bidang-bidang ilmu. Jadi bertahap, misalnya bidang ilmu ada banyak. Bidang ilmu itu banyak ya. Bidang dalam masalah bahasa Arab. Misalnya fan fil lughatil arabiyyah. Fan misalnya fil musalah, dalam ilmu musalah. Fan fil fiqh wa fan fil fit tauhid misalnya, fil aqidah. Bertahap, bertahap dalam masalah cabang ilmu. Dicari yang terpenting. Kemudian athani tadarrujun fil fannil wahid. Yang kedua, tahapan dalam satu bidang ilmu. Kalau tadi tahapan antara bidang ilmu satu dengan yang lain. Contoh, tidak mungkin bagi seorang akan langsung masuk, misalnya saya ingin langsung kepada misalnya musola, saya ingin langsung kepada usul min ibnil usul, atau saya langsung kepada masalah fiqh, ahkam fiqhiyah. Di sisi lain, dia tidak bisa membaca. Ya. Dia tidak bisa menulis. Di imla, tidak keluar catatannya. Dia juga tidak paham tentang apa itu marfu, apa itu mansuf, apa itu majrur. Tidak paham tentang al-marfu'at. Tidak paham ketika isim dhahir marfu'nya dengan apa. Ya. Semua bacaan dibaca dengan madzum, ya, supaya selamat, tidak diharokati. Yang dhamma, ya, disukun, ya, cari selamatnya. Betul. Betul ya. Kalau pas disuruh baca, ya makro kan gitu. Cari selamatnya gimana? Madzumkan semua kan gitu. Baik. Itu kan juga tidak benar ya, tidak benar. Naam. Dia ingin langsung seperti itu, ya tidak mungkin. Tidak mungkin. Yang kedua, tadarruj fil fanil wahid. Adanya tahapan dalam satu bidang. Sebagai contoh, lughatul arabiyyah, ada tahapannya. Orang mendengar bahwa di sana ada kitab-kitab yang masya Allah kan begitu ya. Mungkin apa ada Qatrun Nada, di sana mungkin juga ada Ibn Aqil kan begitu. Langsung ikut majlisnya seorang mudaris yang mengajarkan syarah Ibn Aqil. Padahal misalnya yang pertama Al-Jurumiyah saja dia belum pernah belajar. Akhirnya apa? Melongo kan gitu ya. Enggak paham. Enggak paham dengan apa yang diajarkan. Kata yang penting duduk berbarokah. Ya. Yang penting duduk berbarokah. Betul, itu seorang duduk dalam sebuah majelis ilmu, apakah dia misalnya membawa catatan apa tidak, apakah dia memperhatikan, ya ada barokahnya. Tapi tentunya orang yang kemudian memahami, terus kemudian mengikuti, menekuni, tentunya Allah berikan sebuah keberkahan yang tidak diberikan pada yang lain. Kilal amra ini, dua hal tadi, apakah tahapan antara bidang ilmu satu dengan yang lain atau tahapan dari satu bidang ilmu tertentu, keduanya yaqda'u li ijtihadi al-muallim, itu dipasrahkan sesuai dengan ijtihadnya seorang pengajar. Wa tabi'atul makan, demikian pula kebiasaan sebuah tempat. Walida fa inna isyarati al-ulama, karena itu isyarat seorang ulama fi tadarruj, isyarat ulama kadang mengisyaratkan, membimbing, menunjukkan, mengarahkan dalam tahapan takhtalifu biikhtilafi madzahibihim, berbeda-beda berdasarkan kepada madhab yang ada pada mereka. Wa amakinihim, berbeda sesuai dengan tempat mereka. Wa sa'adu baina yadil qari', dan akan saya tuturkan di hadapan bagi sang pembaca nama duja min tawjihatihim, beberapa contoh dari bimbingan mereka. Liya khud ma yulaimuh, supaya seorang bisa mengambil yang cocok dengannya. Ba'da muwafaqati syekhihi wa muallimihi, setelah ada persetujuan dari sang guru ataupun seorang syekh maupun pengajarnya. Sebagai misal, barakallahu fikum, seorang muallim dalam membaca, mencermati para murid itu kan berbeda-beda. Ini mungkin punya kemampuan yang lebih, dia pisahkan, kamu belajar ini. Yang ini mungkin cara pemahaman dan penghafalan kurang, dipisahkan. Kemudian dilihat, kamu dari mana? Ya, kamu dari mana? Dari negeri fulan. Ternyata dapat kabar negeri tersebut, negeri yang masya Allah kesyirikan yang luar biasa. Maka kadang seorang alim memberikan apa? Memberikan isyarat, tekuni masalah tauhid. Kan begitu ya. Tekuni masalah tauhid, kamu akan berhadapan dengan sekian banyak syubhat yang berkaitan dengan masalah tauhid dan semisal itu. Al-muhim bahwa seorang santri, seorang murid tidak boleh saling curhatan. Kira-kira yang tepat untuk saya pelajari itu apa? Tapi tanyakan kepada seorang apa? Muallimih. Kepada gurunya. Saya punya kemampuan demikian. Saya misalnya sudah menghafal Quran demikian. Saya sudah menghafal mutun ini. Maka yang tepat bagi saya itu pelajaran apa? Jangan masing-masing curhatan. Bisa jadi bimbingan. Bimbingan yang dikeluarkan rekanannya itu ada modus. Modusnya, kamu kesana aja. Loh kenapa? Jadi kalau kamu di sini nyaingi saya. Bisa jadi seperti itu. Ya. Atau betul-betul dia jujur sesuai dengan kemampuannya. Kamu di sana aja. Di sini mungkin ada kesulitan tahapanmu itu. Sesuai dengan apa yang ada padanya. Tapi insya Allah ketika dia minta bimbingan kepada pengajar, kepada yang membimbingnya, tidak akan jauh kepada kekeliruan. Demikian wallahu alam yang bisa kita bacakan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, bolehkah seorang guru memasukkan nilai rapot santri murid agar naik kelas dan cepat lulus dengan alasan kasihan santri dan orang tuanya? Maka berefek membuat santri murid semakin tidak paham dengan pelajaran. Karena dasarnya saja sudah tidak paham. Dan timbulnya rasa kecewa dari orang tua karena sudah nyantri tapi kayak enggak nyantri. Karena sedikitnya ilmu yang santri atau murid pahami. Padahal orang tua sudah bekerja keras untuk membiayai anaknya agar memahami ilmu agama. Dan hal yang demikian ini telah terjadi di ponpes-ponpes yang menerapkan sistem nilai minimal dan sistem tidak naik kelas. Tolong dijawab dengan huruf balok ya. Baik, barakallahu fikum. Ya, pada asalnya kita memberikan penilaian sesuai dengan apa? Kemampuan. Pada asalnya itu kita menilai santri, murid itu sesuai dengan penilaian. Hanya saja metode di sebuah pondok kadang-kadang tidak membuat adanya peninggalan kelas. Artinya semua santri tetap naik. Kadang-kadang membaca dari sisi apa? Psikologi si anak. Kadang-kadang seperti itu. Kan dalam rangka pembodohan. Artinya banyak pertimbangan. Kadang barakallahu fikum seorang anak kadang-kadang barakallahu fikum dengan ulahnya, dengan tingkahnya, berbagai macam masalah yang terjadi. Ini kalau tidak segera diluluskan, ini malah jadi masalah. Paham? Amin barakallahu fikum. Insyaallah itu bukan kemudian sesuatu yang dikatakan manhaj di pondok-pondok pesantren seperti itu. Ya, kalau sampai tadi yang dikeluhkan bahwa orang tua menyayangkan kenapa anaknya sudah dibiayai, tapi kemudian dalam penilaian mata pelajaran tidak sesuai yang mengakibatkan anak-anak tidak faham dengan pelajaran, ya tentunya barakallahu fikum itu kekeliruan. Naam, wallahu alam. Itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.